نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، dalam mengenal manhaj ahli sunnah wal jamaah, pada perkara al asma wa sifat, hendaknya kita mengetahui bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa nama-nama dan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa melakukan perubahan, wala ta'tilin, dan tanpa melakukan penolakan, wala taqyisin, dan tidak pula menanyakan bagaimana, wala tamtsil, dan tidak pula menyerupakannya dengan yang selainnya. Inilah metodologi yang diambil oleh ahlus sunnah wal jamaah di dalam menetapkan al-asma wa sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka mereka selamat dari segala penyimpangan yang telah terjatuh di dalamnya ahlul batil wal bidah. Ini sangat penting mengingat bahwa terlepas dari jalan ahlus sunnah ini, maka berarti kita akan lenyap di dalam kegelapan-kegelapan dunia mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajaran kita hari ini dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah masih sebagaimana sebelumnya, yaitu berkenaan dengan penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qawlu, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan senantiasa akan kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Juga firman-Nya, kullu shay'in halik illa wajha, segala sesuatu akan binasa kecuali hanya wajahnya. Dua ayat ini dibawakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifat al-wajh, sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di awal telah kita singgung bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla tidak melakukan tahrif, tidak melakukan perubahan, baik itu perubahan lafaznya ataupun maknanya, dan tidak pula melakukan ta'til, tidak pula menolak nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah maupun Rasulnya. Demikian pula mereka tidak melakukan takyif, mereka tidak menanyakan bagaimana hakikat dari nama dan sifat Allah tersebut, dan mereka juga tidak melakukan tamtsil, yakni tidak menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. Maka dalam dua ayat ini Allah telah menetapkan sifat al-wajh, sifat wajah bagi Allah Azza wa Jal. Maka tidak perlu kita untuk merubah lafaznya dan tidak pula maknanya. Yang dimaksud dengan wajah adalah wajah. Makna wajah itu maklum, perkara yang diketahui. Dan adapun bagaimana hakikatnya, maka ini adalah perkara yang majhul, perkara yang tidak diketahui. Yang penting di sini bahwa kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki wajah, sehingga tidak perlu kita menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pula perlu kita menanyakan bagaimananya, karena menanyakan bagaimana wajah Allah adalah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh salafun salih, tidak sahabat radhiyallahu anhum, tidak pula tabi'in, dan tidak pula atba'ut tabi'in. Dan barang siapa yang menanyakan tentang bagaimananya, maka dia seorang ahli bid'ah. Sehingga tidak perlu pula kita untuk menyerupakannya dengan makhluk. Karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, pada ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan senantiasa akan kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa kullu man 'alayha fan dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Semuanya akan binasa dan tidak akan ada yang tersisa. Naam. Kemudian kata Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan senantiasa akan kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Menurut sebahagian as-salaf, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kedua ayat ini hendaknya selalu dibaca secara berbarengan. Kalau kita membaca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hendaknya sebelum ini kita membaca wa kullu man 'alaiha fan, dan segala yang ada di atas muka bumi itu akan binasa. Kemudian baru kita membaca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram, dan senantiasa akan kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Kenapa kedua ayat ini harus dibaca secara bersamaan? Sebabnya adalah untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika para makhluk selain Allah azza wa jal binasa, maka yang akan kekal hanya wajah Allah saja. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta mereka tidak akan binasa. Oleh karena itu, tidak ada di antara makhluk yang kekal. Semua makhluk memiliki sifat yang sama, yaitu sifat al-fana, sifat kebinasaan. Yang punya sifat al-baqa, al-abadi, kekekalan selama-lamanya, hanya Allah azza wa jalla. Kalaupun seandainya di antara makhluk itu ada yang kekal, bukan karena sifatnya yang kekal. Semua makhluk sifat dasarnya adalah binasa. Adapun sebahagian makhluk yang kekal, itu karena pengkekalan dari Allah azza wa jalla. Seperti surga, kemudian neraka, kemudian al-ars, dan beberapa yang lainnya sebagaimana datang dalam riwayat. Tetapi semuanya bukanlah karena memiliki sifat dasar kekal. Semuanya binasa. Tetapi dengan pengekalan dari Allah azza wa jal, maka beberapa makhluk ini menjadi kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan senantiasa kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Nggak ada cadangan bagi api ya. Nggak kan? Kenapa harus ini? Kalau saya angkat suara nggak mau. Tidak. Baik. Kami jangan pindah-pindah. Ya sudah, saya rencana. Baik. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan senantiasa akan kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun dari makhluk yang memiliki sifat kekekalan. Mereka semua binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kekekalan. Dari pernyataan ayat ini, tentunya kita tidak boleh salah paham. Janganlah kita memahami bahwa yang akan kekal hanya wajah Allah saja. Sebagaimana sebahagian orang memahami dari ayat ini bahwa yang akan kekal hanya wajah Allah saja, sedangkan zat Allah akan binasa kecuali wajahnya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab yang dimaksudkan dengan wajah di sini yaitu adalah zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari sini jangan pula kita balapan. Kemudian kita menafsirkan wajah Allah dalam ayat ini adalah dengan makna zatnya. Itu juga tidak kita kandaki. Sebab yang namanya wajah tidak dikenal di dalam satu bahasa pun dari bahasa sekian umat atau seluruh umat di dunia ini, melainkan maknanya wajah dan bukan zat. Maka wajah Allah yang ditetapkan dalam ayat ini maksudnya adalah wajah Allah. Tetapi Allah mengungkapkan di dalam ayat ini dengan kata-kata wajah, namun yang diinginkan dengan wajah di sini yaitu zatnya secara keseluruhan. Jadi kita menyatakan akan kekal zat Allah Azza wa Jal yang memiliki wajah. Akan kekal zat Allah Azza wa Jal yang memiliki wajah. Karena yang dimaksud dengan wajah di sini bukan semata-mata wajah, tetapi adalah zatnya secara keseluruhan yang akan kekal. Dan zat Allah Azza wa Jal sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini memiliki wajah. Nah, ini adalah perkara yang harus kita pahami sehingga kita tidak bingung di dalam kesalahan-kesalahan sebahagian muslimin yang keliru dalam memahami ayat ini. Baik. Dan ketika kita berbicara tentang wajah Allah Azza wa Jalla, tidak boleh terbetik di dalam pikiran ataupun benak kita untuk menyerupakannya dengan makhluk. Maka semua bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran yang menghinggapi alam benak kita hendaknya dibuang, supaya kita tidak menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Naam, sehingga tidak ada wajah makhluk yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, menyerupai wajah Allah Azza wa Jalla. Sebaik apapun dan sebagus apapun serta setinggi apapun kita membayangkan wajah bagi Allah, tidak akan bisa kita menembusnya. Tidak akan bisa kita tepat untuk menetapkan bentuk wajah Allah Azza wa Jalla. Karena kedangkalan akal kita yang memang diciptakan oleh Allah untuk tidak bisa menembus alam ghaib yang ada pada zatnya. Oleh karena itu, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, dan mereka tidak akan bisa melingkupi Allah dengan ilmu mereka. Nah, kemudian mengenai wajah Allah Azza wa Jalla, di sini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pernyataan Dzul Jalali wal Ikram, wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Al-Jalal maknanya adalah Al-Azamah wal Sultan, yang maha agung dan kuasa. Al-Ikram maknanya yaitu Al-Mukrim atau Al-Mukram, yang memuliakan ataupun yang dimuliakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memuliakan siapa saja yang berhak dari hambanya untuk dapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Azza wa Jal adalah Al-Mukram, yaitu zat yang pantas untuk dimuliakan oleh makhluknya, karena dia adalah zat yang maha sempurna. Nah, maka kemuliaan terhadap Allah Azza wa Jal adalah dengan mengagungkan Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan mentaati Allah tanpa berbuat syirik, tanpa berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa yang berbuat ini, dia pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka dua makna yang telah kita sebutkan, baik memuliakan ataupun dimuliakan, terkandung dalam pernyataan Al-Ikram. Jadi zat Allah itu adalah zat yang memiliki Al-Ikram, artinya yang memuliakan dan yang dimuliakan. Dimuliakan sebagaimana yang telah kita jelaskan dengan perkara-perkara mulia, dan memuliakan siapa saja yang memuliakan Allah Azza wa Jal. Baik. Dan ketika seorang hamba memuliakan Allah, bukan karena Allah Azza wa Jal butuh kepada kemuliaannya, tetapi hamba itu yang butuh kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia butuh untuk memuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian masih berkaitan dengan wajah Allah ini, sebahagian kelompok dari kalangan muslimin seperti Al-Mu'tazilah wal-Asy'ariyah dan yang sepakat dengan mereka telah menolak penetapan wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga seperti ayat ini, tidaklah mereka maknakan wajah bagi Allah, tetapi mereka maknakan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka maknakan dengan pahala dari Allah. Atau mereka maknakan dengan pengertian-pengertian yang lainnya. Yang penting mereka tidak mau untuk menetapkan wajah bagi Allah. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, Allah berfirman, "Kullu shay'in halik illa wajhah." Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Lanjutan dari ayat ini, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, miliknya segala hukum dan kepadanya kalian akan dipulangkan. Baik. Di dalam menafsirkan ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di kalangan para ulama ada dua pendapat. Kullu shay'in halik illa wajhah. segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sesuai dengan zahirnya, bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Yang dimaksudkan dengan wajah Allah di sini adalah zatnya yang memiliki sifat wajah. Nah, sebagaimana ayat yang sebelumnya, bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Pendapat yang kedua di kalangan mereka, bahwa yang dimaksud dari ayat ini, bahwa segala sesuatu yang diamalkan tanpa mengharapkan wajah Allah akan binasa, sedangkan yang akan kekal bagi pelakunya adalah amalan yang dilakukan hanya karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka berdalil dalam pendapat yang kedua ini dengan pernyataan Allah sebelum penggalan ayat ini. Sebelumnya Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Janganlah engkau berdoa bersama Allah kepada ilah yang lainnya, sesembahan yang lainnya. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Baru setelah itu Allah menyatakan kullu syai'in halik, bahwa segala sesuatu itu akan binasa illa wajah, kecuali hanya wajahnya. Nah, dari sini berarti yang dianggap akan binasa adalah amalan yang diperuntukkan kepada selain Allah, kecuali wajahnya yang dimaksud, yaitu kecuali amalan yang diharapkan padanya wajah Allah saja, yaitu yang ikhlas hanya untuk Allah. Namun menurut Syekh rahimahullah, bahwa makna yang pertama, penafsiran yang pertama itu lebih benar dan lebih kuat, karena tentunya hukum asal pada setiap ayat bahwa kita memahaminya ala zahir, memahaminya sesuai dengan zahir ayat, ini hukum asalnya, dan tidak perlu dipalingkan apabila tidak ada dalil atau tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk memalingkannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, wala kullu hal, kedua-dua penafsiran ini di kalangan para ulama sama-sama menetapkan wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Yang satu menetapkannya melalui zahir ayat illa wajhah, kecuali wajahnya yang tidak akan binasa. Yang satu menetapkan dengan pernyataan bahwa amalan yang kekal, amalan yang akan manfaat kepada pelakunya, yaitu amalan yang diharapkan padanya wajah Allah. Berarti mereka juga menetapkan wajah bagi Allah. Nah, jadi tidak ada pertentangan dari dua penafsiran ini dalam perkara menetapkan wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu dikaitkan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sifatnya. Sedangkan wajah kalau dinisbahkan kepada manusia, tentunya ini adalah anggota badan yang terhimpun dari unsur-unsur yang membentuk anggota badan tersebut. Tetapi bagi Allah Azza wa Jalla kita menganggapnya sebagai sifat Allah, meyakininya sebagai sifat Allah, dan kita tidak menyatakan bahwa itu terbentuk dari unsur-unsur sebagaimana di kalangan makhluk. Nah, yang jelas kita tidak usah masuk ke dalam bab bagaimana bentuk hakikat daripada wajah Allah, cukup kita imani saja. Amanna bih kullun min 'indi rabbina. Kita beriman dengannya karena seluruhnya datang dari sisi Rabb kita. Nah, sebagaimana yang tadi kita sungguh, bahwa ahli bidah mereka atau sebahagian mereka menafsirkan wajah Allah ini dengan makna sawabullah, pahala dari Allah. Ya. Jadi seperti pernyataan tadi, bahwa amalan yang akan manfaat kepada pelakunya adalah amalan yang diharapkan padanya wajah Allah. Kata mereka, diharapkan padanya pahala Allah. Karena yang dimaksud dengan wajah Allah itu adalah pahala dari Allah. Nah, maka dengan ini mereka menolaknya. Tentu penafsiran mereka ini adalah penafsiran yang batil. Karena zahir ayat yaitu wajah Allah. Wajah bagi Allah itu adalah sifat kesempurnaan. Ya, sesuatu yang tidak ada permulaan sebagaimana zat Allah tidak ada permulaannya. Bukan sesuatu yang baru sebagaimana makhluk. Beda kalau kita nyatakan bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah adalah pahala Allah. Pahala dari Allah itu tidaklah tanpa permulaan. Sebab pahala Allah itu adalah sesuatu yang makhluk, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga beda wajah yang menjadi sifat bagi Allah dengan pahala yang merupakan makhluk dari Allah azza wa jalla. Maka tidak bisa ditafsirkan wajah Allah itu dengan pahala dari Allah. Baik. Kemudian selanjutnya di sana, para ulama